Satu catatan kita, jika ada sebuah hadis dhaif, maka jika dia terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka hadis itu menjadi sahih. Ini dalam ilmu mustalahah hadis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Isi hadis itu berbicara tentang kejadian demi kejadian yang dimulai dari pertengahan Ramadan. Tadi dibicarakan apabila 15 Ramadan jatuh hari Jumat, maka akan terjadi terdengar suara ledakan dahsyat di alam semesta, terdengar oleh semua manusia di alam semesta ini, di bumi. Kemudian juga di bulan Ramadannya akan terjadi huru-hara. Huru-hara ini maksud bisa jadi hujan meteor, gempa bumi, dan gunung-gunung meletus. Kemudian di bulan Zulqa'dah semua kabilah akan berselisih. Apakah kabilah Arab? Kalau Rasulullah menyebutkan sebuah kabilah, kemungkinan besarnya adalah kabilah Arab. Artinya di Saudi Arabia, artinya di sekitar Mekah dan Madinah akan terjadi banyak peperangan. Berbalik, kemungkinan besar memang ada beberapa hadis yang lain mengatakan bahwa Rasulullah menjelaskan di akhir zaman nanti menjelang kemunculan Imam Mahdi itu akan berbalik. Mekah Madinah yang sekitarnya jadi tidak aman, akan banyak pertentangan, bahkan akan ada pertumpahan darah di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Dan itu pertanda Imam Mahdi segera dibayar. Pertumpahan darah ini terjadi akibat tiga orang laki-laki yang berperang berebut kekuasaan setelah matinya ayah mereka. Kulluhum ibnu khalifatin, tiga-tiganya putra mahkota. Di sini belum dibahas. Belum, Bu? Belum, Pak? Ya, baik, kita bahas di sini ya, insyaallah. Ya, ini sedang dibahas. Baik. Kulluhum ibnu khalifatin, tiga-tiganya putra mahkota. Thumma layasiru ila wahidin minhum, tapi salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja karena yang naik memimpin adalah Imam Mahdi. Maka terjadilah peperangan saat itu sehingga di bulan Zulhijjahnya itu banyak yang bertumpah darah dan banyak yang terbunuh hingga bulan Muharram sampai tahun 1442 Hijriah. Dan peperangan itu terus berlanjut kalau memang di situ ada Imam Mahdi sampai Islam zahir di seluruh dunia. Ya. Tidak berhenti peperangan tadi sampai perang melawan Dajjal, sampai peristiwa perang melawan Ya'juj, bukan perang, sampai munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Tidak terhenti, luar biasa. Nah, 1441 Hijriah ini kalau dilihat di kalender, satu Ramadan akan jatuh hari Jumat bertepatan dengan tanggal 24 April, dan 15 Ramadan juga jatuh hari Jumat bertepatan dengan tanggal 8 Mei. Sementara tahun depan tidak bertepatan dengan hari Jumat. Tahun depannya juga tidak. Jadi hanya tahun ini 1441 Hijriah inilah hari Jumat itu tanggal 15 Ramadan, jatuh pada hari Jumat. Nah, dari sini kenapa guru kita Ustaz Leoni ya memprediksi duhon terjadi tahun depan. Itu kan prediksi. Kan tidak apa-apa memberikan pandangan. Nah, tidak menyatakan ini pasti, ini mutlak. Enggak, ya wafillah. Jadi jangan dibesar-besarkan dalam hal pernyataan beliau ini. Yang jelas pernyataan beliau ini maksudnya adalah prediksi. Tidak mutlak benar. Ya, tapi beliau mengingatkan kita untuk segera bertobat, segera hijrah, segera beramal. Dan kaum bersedekah yang terbaik ini saatnya sekarang. Sedekah yang terbaik. Kenapa ya? Karena suatu saat kita akan kehilangan momen sehingga kita tidak bermanfaat lagi yang namanya sedekah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadisnya itu dan saya ditampakkan tadinya ini, apa tahunnya ini. Yang ada dalam benak saya adalah bukan hanya terjadinya peristiwa ini. Kalau dalam persepsi saya, yang saya khawatirkan justru Imam Mahdi yang akan dibaiat tahun depan. Ya, kalau dukhonnya ini memang kami sudah ngobrol ya, berbeda pendapat maafi muskilah, dan kami tetap bersama-sama kok, baik beliau dengan saya tetap menjadi pembina wan umat, kami tetap bersama-sama ya, walaupun berbeda pandangan, yang jelas harus ada Quran dan hadisnya, dalilnya. Yang saya pandang bahwa justru yang saya khawatirkan itu terjadinya pembaiatan Imam Mahdi tahun depan. Pernah mendengar berita ini? Seorang pengawal pribadinya Raja Salman itu dikabarkan meninggal dunia. Berita yang kita dengar adalah Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Fawamini, beliau meninggal dunia ditembak, tertembak ketika adu mulut bersama temannya. Beliau adalah sosok yang sangat terkenal dalam hal pengawalan sejak zaman Raja Abdullah. Ya, Al-Fagham pernah menjadi pengawal pribadi Raja Abdullah, kakak dari Raja Salman. Memang Al-Fagham ini sudah mahir sekali dan cekatan dan jeli melihat bagaimana bahaya-bahaya ini akan mengancam raja-raja Arab. Ya, pangkat terakhir ini Mayor Jenderal. Nah, yang saya tahu, ihwatullah rahmatullah, beritanya tidak demikian. Bukan karena perselisihan dengan temannya sehingga sampai beliau ditembak. Ini berita lain yang saya dapatkan dan ini langsung dari sana. Raja Salman ini berkali-kali dalam upaya penembakan, pembunuhan. Yang pertama tidak berhasil. Seseorang yang diduga akan menembak Raja Salman itu ketahuan mengeluarkan senjata. Begitu senjata dikeluarkan, langsung askar itu menangkapnya dan menggerbeknya, diseret dia ke bawah jauh. Raja Salman langsung dijauhkan dan diselamatkan. Aman tuh selamat saat itu. Yang kedua betul-betul ditembak, tapi meleset, tidak kena ke Raja Salman. Itu ada di kepala bagian apa, di atas kepalanya bagian sebelah kanan. Langsung beliau ditangkap, dilindungi, lalu dibawa ke bunker. Nah, yang ketiga itu kemarin, beberapa minggu yang lalu, itu betul-betul ditembak. Namun posisinya Al-Fagham betul-betul ada di sampingnya dan melihat betul itu orang itu pasti menembak. Maka Al-Fagham dengan sigap menghalangi arah datangnya peluru. Maka peluru tidak menembus Raja Salman, tapi menembus beliau. Maka beliau pun meninggal dunia. Dan ini orang terkuat. Selama ini Raja Salman selalu terlindungi aman, qadarullah, Allah memberikan pengawalan yang sangat luar biasa dari Al-Fagham. Dan ternyata memang saat itu Al-Fagham terbunuh. Sehingga sekarang tidak ada lagi orang sekuat Al-Fagham yang bisa melindungi Raja Salman. Sehingga ancaman bagi Raja Salman ini besar. Ada beberapa putra mahkota yang memang mereka berambisi untuk menyingkirkan Raja Salman.